Oke, siang sampai malam kita ketemu lagi. Mudah-mudahan warga Tegal gak ada yang bosen ya. Aduh, ini wong Tegal ana sing golek jodoh apa ora? Ingat lagi cari jodoh, ini orang Tegal cari jodoh apa enggak? Mau jodoh sama Inyong, mau. Inyong makannya banyak, enggak pernah mandi loh yo. Oke, special buat Bapak, Wanda, Ibu Yanti dan juga Adedi.